Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syadara Lun, Berita Sore edisi hari ini Selasa 22 Agustus 2017 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Pasutri Bos First Travel punya restoran di Inggris. Sapi dan kambing jadi kode suap panitera PM Jaksel. 50 tengku belajar bahasa Arab dan Inggris ke kampung Inggris. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Sudarun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Heri Rudolf Nahak mengatakan penyidik tengah menelusuri aset bos agen perjalanan First Travel Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan di luar negeri. Kompas.com melansir. Hingga saat ini penyidik masih mengecek keberadaan restoran itu. Polisi juga belum mendapatkan dokumen kepemilikan restoran tersebut. Menurut pengakuan Andika dan Anissa, restoran itu dibeli pada 2016. Harga belinya saat itu 700 ribu pound sterling, namun belum diketahui nama restoran tersebut. Sementara itu di Indonesia, penyidik menyita sejumlah kantor dan rumah terkait kasus tersebut. Darulun pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection, Ahmad Zaini, menggunakan kata kambing dan sapi untuk menyamarkan kode suap kepada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. CNN Indonesia melansir, Ahmad dan Tarmizi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus praktik dugaan suap untuk pengamanan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai suap kepada Ahmad untuk mengamankan perkara mencapai 425 juta rupiah. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan istilah sapi digunakan untuk merujuk pada nilai ratusan juta, sementara kambing merujuk nominal puluhan juta rupiah. Sudarlun, sebanyak 50 tengku dari dayah-dayah di seluruh Aceh selama 3 bulan mengikuti magang ke Kampung Inggris Pare di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keberangkatan 25 guru bahasa Arab dan 25 guru bahasa Inggris itu difasilitasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dari Banda Aceh, Jamaludin melaporkan. Rombongan tengku tersebut berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar pada Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tengku yang terdiri atas 42 laki-laki dan 8 perempuan itu akan belajar pemantapan bahasa Arab dan Inggris di tempat tersebut hingga 22 November mendatang. Pengiriman tengku yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mengikuti magang ke Kampus Inggris Pare merupakan angkatan kedua. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma memecat 3 pejabat tinggi pemerintah terkait dugaan penipuan haji. Tribunnews.com melansir. Dilansir kantor berita Turki Anadolu Agency, pejabat tinggi yang dipecat tersebut adalah Menteri Negara Al-Haji M. Abah, Asisten Khusus Urusan Sosial Al-Haji Sheikh Kakamara, dan Asisten Khusus Urusan Politik Al-Haji Nuruddin Sanko. Saat pengumuman itu dikeluarkan, ketiga pejabat tersebut sedang berada di Arab Saudi. Mereka diinstruksikan untuk segera kembali ke Sierra Leone, ketika sebuah penyelidikan dilakukan terhadap penyelenggaraan ziarah tahun ini ke Mekah. Tahun lalu, DUA, pejabat pemerintah juga ditangkap oleh Badan Anti Korupsi karena dugaan penggelapan dana haji. Darulun kepolisian menetapkan Aman Abdurrahman yang baru mendapat remisi dan pembebasan bersyarat sebagai otak serangan bom Tamrin. Padahal Kemenkumham Yasona Lauli berdalih bahwa remisi para napi teroris karena mereka sudah insaf. BBC Indonesia melansir. Juru bicara Polri Irjen Setio Wasisto mengatakan, kepolisian menjerat terduga otak di balik serangan teror di Jakarta Pusat 14 Januari 2016 dengan Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang terorisme. Langkah kepolisian ini menggarisbawahi sorotan pada Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan remisi pada Aman Abdurrahman dan sejumlah terpidana terorisme lainnya, juga terpidana korupsi pada 17 Agustus lalu. Saat itu Menkumham Yasona Lawli berdalih bahwa remisi diberikan kepada para terpidana teroris itu sudah bertobat. Info Haji 2017. Sudarlun, sebanyak 208 TKI di negeri Ginseng dilaporkan akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Liputan 6.com melansir. Dilepas Dubes Umar Hadi di Masjid Jami'i Taiwan, para TKI yang akan beribadah ke Tanah Suci tampak antusias. Bagi para TKI di Korsel, menunaikan ibadah haji layaknya melancong ke negeri lain saja, ringan, tidak bawa beban. Pasalnya, TKI di sana relatif berkantong tebal dan kuota haji masih terbuka lebar-lebar. Untuk berangkat haji, seorang TKI di Korsel harus merogoh kantong 4.500 won atau setara dengan 50 juta rupiah. Di Mekah, mereka akan mendapatkan akomodasi di Hotel Bintang 5 yang berjarak 1 km dari Ka'bah dan Hotel Bintang 3 di Madinah yang jauhnya 500 meter dari Masjid Nabawi. Darlun, jamaah haji yang wafat di Arab Saudi bertambah 20 orang dengan total keseluruhan mencapai 66 orang. Mayoritas calon haji meninggal karena terkena serangan jantung dan gangguan pernapasan. Liputan 6 melansir. Jumlah tersebut adalah total sejak pemberangkatan gelombang pertama 28 Juli 2017. Hingga Senin 21 Agustus 2017 malam waktu Arab Saudi di Kota Suci Mekah dan Madinah Arab Saudi. Data yang dikeluarkan Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji Terpadu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Daerah Kerja Mekah menyebutkan 20 jemaah haji Indonesia yang wafat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 22 Agustus 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.